فقه ميسر في ضوء الكتاب والسنة. Sebelumnya kita bahas masalah kaitan dengan i'tikaf. Pada pembahasan asya al-mustahab, puasa sunnah, ya, yang sama cetakannya halaman 162. Bab yang keempat tentang qada, puasa sunnah, puasa yang makruh dan yang diharamkan. Setelah kita bahas berkenaan dengan qada, masuk pada masalah yang kedua, al-mas'alatu as-saniyah, siyamul mustahab, puasa yang sunnah. Min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi bi'ibadihi an ja'ala lahum min at-tatawwu'i ma yumasil faraidha. Di antara hikmah Allah dan kasih sayang kepada hamba-hambanya, Allah menjadikan untuk mereka perkara-perkara yang sunnah, yang semisal dengan perkara-perkara yang wajib. Ya. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, begitu pun saum, puasa ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wa dzalika ziyadatu fil ajri was-thawabi lil 'amilin. Yang demikian sebagai ziyadatun, sebagai tambahan. Ya. Pahala bagi orang-orang yang melakukannya. Nah, sehingga ada kewajiban, ada juga yang sunnah. Dalam rangka menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajibron lin naqsi wal khalalil ladzi qad yadra'u 'ala al fariidhah. Dan untuk menambal kekurangan yang muncul pada kewajiban. Dalam sholat, kita merasakan banyak kekurangannya. Maka untuk menambal kekurangan tersebut, di antaranya dengan melaksanakan yang sunnah, ya. Ya. Baik rawatib atau yang semisalnya. Begitupun dalam puasa, puasa sunnah ini sebagai tambahan pahala bagi orang yang melakukannya. Dan juga sebagai penambal kekurangan yang ada pada puasa wajib. Nah, faqad sabaqa ma'ana, dan telah lewat bersama kita, annal fara'idha tukmilu minan nawafili yawmal qiyamah. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban ya, disempurnakan untuk malu minan nawafil, disempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah di hari kiamat nanti. Ya. Dan telah kita jelaskan, orang yang melaksanakan perkara-perkara yang sunnah di samping perkara-perkara yang wajib, menunjukkan dia cinta kepada kebaikan. Ya. Orang yang berlomba-lomba, bersemangat dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, sekali lagi menunjukkan dia adalah orang yang cinta kepada kebaikan. Dan telah kita jelaskan tentang sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban dan juga ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Man aadha li waliyan faqad aadantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah merinci, menyebutkan sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu 'amdi yataqarrabu ilayya. Ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku paling cintai, mimma taraftu 'alayhi. Dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Nah. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Ini ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan kewajiban-kewajiban yang merupakan amalan yang paling cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Nah. Ya. Sekali lagi. Orang yang dia melaksanakan yang sunnah di samping melaksanakan kewajiban. Menunjukkan dia adalah orang yang cinta kepada kebaikan. Ya, semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya, dan banyak manfaat dari ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah tadi. Ya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada kewajiban-kewajiban. Nah. Wal ayyamul lati yustahabu siyamuha hiya. Hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, yaitu yang pertama siyamu sittah ayyamin min Syawal. Berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Di hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan puasa selama setahun penuh. Ya. Di sini menyebutkan tentang keutamaan puasa Syawal. Ya. Boleh dilakukan mulai tanggal 2 Syawal. Ya. Dan 6 hari puasa di bulan Syawal ini tidak disyaratkan harus berurutan. Ya. Boleh berurutan, boleh juga tidak. Boleh sebagiannya di awal bulan, sebagiannya di pertengahan bulan, sebagian di akhir bulan. Boleh. Ya. Yang jelas dia melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang orang yang memiliki hutang bulan Ramadan. Apakah dia boleh melakukan puasa Syawal ataukah tidak? Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, sebagian berpendapat tidak boleh sampai dia berpuasa atau menyempurnakan, mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal. Jika Rasulullah mengatakan summa atba'ahu bisit min Syawal. Ya. Kemudian dia mengikutinya. Ya. Mengikuti puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah. Dan juga di antara para ulama, ada yang berpendapat disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal ini bagi orang yang berpuasa Ramadan dan menyempurnakan puasa Ramadan. Ini fatwa Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Al-Alamah Ibn Saymin rahimahullahu ta'ala. Nah, mereka berpendapat sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal ini bagi yang berpuasa Ramadan dan menyempurnakan puasa Ramadan. Nah, misalnya kalau dia memiliki tanggungan, hutang puasa di bulan Ramadan, sempurnakan terlebih dahulu, baru dia bisa puasa sunnah di bulan Syawal. Nah, ada pun pendapat yang lain yang mengatakan barang siapa yang butuh untuk mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal ini dikarenakan sempitnya waktu dan banyaknya hutang puasa yang harus dia lakukan, maka tidak mengapa. Ya. Misalkan seorang memiliki hutang puasa Ramadannya 15 hari. Nah, ya. Kalau misalkan dia harus mengqadha terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, itu berapa hari? 21 berarti ya. Hutang 15 tambah 6, 21. Hampir sebulan lagi. Nah, kalau seandainya banyak hutangnya, hutang puasa Ramadannya, baik karena sakit, safar, dan lain sebagainya, sementara waktunya sempit, ya, sebagian ulama pendapat tidak mengapa, dia mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, dan mengakhirkan qadhanya. Nah, dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Ya. Yang kedua, siyamu yawmi Arafah li ghairil hajj. Puasa di hari Arafah bagi selain jamaah haji. Di hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah ayyu kafira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Ini keutamaan puasa Arafah. Berapa Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Disebut puasa Arafah dikarenakan para jamaah haji mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Yang merupakan rukun haji yang sangat besar. Al-Hajju Arafah. Ya. Yeah. Dan rukun haji yang membedakan antara haji dengan umrah. Yaitu wukuf di Arafah. Nah, keutamaannya menghapuskan setahun dosa sebelumnya. Dan setahun dosa setelahnya. Kalau setahun dosa sebelumnya, ini jelas. Ya. Sudah melakukan dosa, kemudian dihapus dengan sebab puasa Arafah tersebut. Tapi apa makna setahun dosa setelahnya? Kan dia belum melakukan dosa. Nah, para ulama menyebutkan makna menghapuskan dosa setahun setelahnya itu apabila dia terjatuh kepada suatu dosa, maka Allah berikan taufik kepadanya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kan sebab puasa Arafah. Nah, amal hajj fala yusannu lahu siyamu yawmi Arafah. Adapun orang yang sedang melaksanakan haji, tidak disunahkan baginya untuk melaksanakan puasa hari Arafah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum. Dikarenakan Nabi SAW berbuka di hari tersebut. Ya. Ketika sedang melaksanakan haji. Wan nasu yanzuruna ilaihi, dan manusia melihat Nabi SAW yang tidak berpuasa di hari Arafah ketika melaksanakan haji. وَلِأَنَّهُ أَقْوَى لِلْحَاجِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالدُّعَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. Dan juga lebih menguatkan bagi yang sedang melaksanakan haji untuk beribadah dan berdoa di hari tersebut. Ya, ini butuh kekuatan. Nah, ya, wukuf di Arafah ini butuh kekuatan. Ya, beribadah, berdoa. Nah, sehingga Nabi SAW ketika melaksanakan haji di hari Arafah, Rasulullah tidak berpuasa. Saya sekali lagi, sunnahnya puasa Arafah ini bagi selain jamaah haji. Adapun yang sedang melaksanakan haji, ya, dianjurkan untuk berbuka. Sebagaimana Nabi SAW berbuka, ya, ketika hari Arafah. Yang ketiga, siyamu yawmi Asyura. Puasa hari Asyura. Tambah apa Asyura? 10 Muharram. Sebut Asyura. Asyara. Ya, 10. Faqad su'ila Nabi SAW an sawmi Asyura. Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura. Faqala ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sana allati qablah. Aku berharap kepada Allah, puasa Asyura ini menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Wa yustahabu siyamu yawmi qablahu aw yawmi ba'dahu. Dan sunahkan juga berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Riqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau aku masih hidup di tahun berikutnya, aku akan berpuasa pada hari yang ketujuhnya. Yang ke-9-nya. Ya. Tapi, qadarullah masyafa'al, ya, Rasulullah SAW tidak sempat melaksanakan puasa Tasyu'a tanggal 9 Muharram. Nah, dikarenakan beliau meninggal dunia. Walikuli SAW, sumu yawman qablahu au yawman ba'dah. Khaliful Yahud. Berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Selisihi orang-orang Yahudi. Nah, ini tentang puasa Asyura. Ya. Disunahkan juga tadi untuk berpuasa satu hari setelahnya atau satu hari sebelumnya. Kalau yang berpuasa tanggal 10 Muharram saja, apakah boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Nah, Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Rasulullah menjawab keutamaannya menghapuskan setahun dosa sebelumnya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau berpuasa tanggal 10 saja pun tidak apa-apa. Nah, walaupun ada sebagian ulama mengatakan makruh. Nah. Ya. Tapi pendapat yang kuat tidak mengapa. Walaupun hanya puasa tanggal 10 Muharram saja. Tapi yang afdol, yang utama. Di samping dia berpuasa tanggal 10, dia pun berpuasa tanggal 9-nya. Ya, 9 dan 10. Ini yang paling afdol. Ya. Ada juga para ulama yang menyebutkan yang afdol 3 hari. 9, 10, 11. Nah, berkaitan dengan satu hadis, lafadznya wa sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Berpuasalah satu hari setelah sebelumnya dan satu hari setelahnya. Dengan kata dan. Ya, tapi khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tambahan kata dan satu hari setelahnya ini lemah. Ya, sehingga yang paling afdal wallahu alam berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Walaupun secara umum dianjurkan banyak berpuasa di bulan Muharram. Nah, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Afdhalu siyam ba'da Ramadan siyamu sahrillahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Termasuk di antara sunnah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah, begitu pun memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, yang mana kita ketahui tanggal 10 Muharram ini, yaitu hari yang memiliki keistimewaan. Di antaranya, Nabi Musa alaihissalam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, serta menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Ya. Sehingga ketika itu, orang-orang Yahudi pun mereka melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Nah, sebagai bentuk syukur. Nabi Musa berpuasa. Sebagai bentuk syukur, Allah telah menyelamatkannya. Nah, kemudian kata Rasulullah, nahnu ahaku bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian orang Yahudi. Ya, si Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Nah, tidak ada pasir-pasir ya, puasa Asyura ini. Nah, yang keempat, Shaumul Itsnain wal Khamis, puasa hari Senin dan Kamis. Min kulli usbu', dari setiap pekan, setiap minggu. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal Itsnain wal Khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan puasa Senin dan Kamis. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal yaumal qiyamah yaumal Itsnain wal Khamis. Amalan-amalan diangkat di hari Senin dan hari Kamis. Fa ahabbu ay yu'rada 'amali wa ana shaim. Dan aku ingin diangkat amalanku dalam keadaan aku berpuasa. Ya. Puasa Senin dan Kamis. Nah, baik, mungkin kita bila huna. Ya. Allahumma alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.